Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam hari ini, 23 Muharram 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya Yaumul Qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya pada sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga. Kita sampai kepada poin yang ke-13, yaitu pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza matal insanu qata 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini akan terus mengalir pahala bagi pelakunya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'u lah, anak salih yang mendoakan. Hadis ini adalah dalil yang paling kuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu beserta buah dari ilmu itu sendiri, ya. Dan buah ilmu ini sangatlah besar. Sesungguhnya pahala ilmu tetap akan diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan oleh orang lain. Jadi ilmu ketika diajarkan, orang yang mengajarkan ini pun telah meninggal dunia, maka ia tetap mendapatkan pahala selama ilmu yang dia ajarkan ini diamalkan oleh orang lain. Seolah-olah orang ini tetap hidup dan amalnya tidak terputus. Ini tentunya di samping ya kenangan dan sanjungan yang dialamatkan kepadanya. Itu kenangan bahwa dia sebagai seorang pengajar ilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tetap mengalirnya pahala untuk dirinya pada saat pahala amal perbuatan telah terputus dari manusia adalah kehidupan kedua baginya. Jadi tatkala seseorang dia telah meninggal dunia, jasadnya telah terkubur dengan tanah, namun amalnya masih terus mengalir pahalanya, maka ini adalah kehidupan kedua bagi orang tersebut. Dia telah meninggal dunia, namun dia mendapatkan pahala. Sementara manusia lain yang tidak mengamalkan perbuatan-perbuatan ini, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, ya, ketika dia telah meninggal dunia. Maksudnya terputuslah baginya kesempatan untuk beramal. Rasulullah SAW di dalam hadis ini hanya mengkhususkan ketiga hal di atas, yaitu ketiga hal perbuatan tadi. Ketiga hal itu yang dikhususkan oleh Nabi SAW yang pahalanya tetap diterima oleh si mayit. Tetap diterima oleh si mayit, karena si mayit adalah penyebab keberadaan ketiga hal tersebut. Ketika masalah anak saleh, maka ia menjadi sebab terbentuknya anak saleh. Ketika berbicara sedekah jariyah, maka dia menjadi sebab ada sedekah jariyah itu. Dan ilmu yang bermanfaat, demikian pula ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh orang lain, tentunya dia mengajarkan sebelumnya, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya, kepada orang-orang yang melakukan tiga hal tadi. Seseorang hamba akan mendapatkan pahala karena tindakannya langsung atau tindakan yang tidak ia lakukan, tindakan yang tidak lahir dari dirinya, yaitu tindakan yang tidak langsung. Kedua prinsip ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah menjelaskan bahwa seseorang ketika berbuat kebaikan lalu dia mendapatkan pahala, ini pahala ini bisa diperoleh dari perbuatan yang langsung dan bisa juga diperoleh dari perbuatan yang tidak langsung. Disebutkan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat ke-120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah." ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena mereka, yaitu para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah, tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah antara orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana pula kepada musuh, kecuali itu akan dituliskan bagi mereka sebagai sesuatu amal saleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Semua hal di atas lahir dari tindakan mereka yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Yang mereka mampu ialah sebab-sebabnya yang mereka lakukan secara langsung. Jadi seseorang ketika dia telah meninggal dunia, lalu ilmunya itu masih menjadikan dia mendapatkan pahala karena diamalkan oleh orang lain, kadang ini adalah perbuatan yang manusia tidak sadari. Dan ini adalah sesuatu yang sulit bagi jiwa. Karena tatkala seseorang ya, dia beramal dengan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, dia butuh keikhlasan. Tidak cukup sekedar bagaimana dia mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu lalu mendapatkan keutamaan seperti ini. Namun butuh keikhlasan, dan perkara ikhlas ini adalah perkara yang berat bagi jiwa manusia. Jadi kalau di dalam ayat tadi bahwasanya haus, payah, lapar dan membangkitkan amarah musuh, bukanlah karena sengaja mereka lakukan demikian. Sehingga kalau semata-mata haus, payah dan sebagainya, maka tidak ditulis jadi amal saleh. Akan tetapi tatkala hal ini timbul dari perbuatan mereka, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dituliskan bagi mereka amal saleh. Kemudian yang ke-14, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Dengan menuntut ilmu, kita akan berpikir yang baik, berpikir yang benar, mendapatkan pemahaman yang benar, dan dapat mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan menuntut ilmu, seseorang itu akan semakin baik dirinya, semakin benar pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah itu juga benar, dan dia dapat mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah, beliau mengatakan, memikirkan nikmat-nikmat Allah termasuk ibadah yang paling utama. Dan sedikit manusia yang mengamalkan ini. Dia melihat apa yang ada di sekitarnya bahwa itu semua adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Jadi kalau seseorang membaca Al-Quran, lalu dia tadabburi ayatnya, ia tafakkuri, ia renungi, ia fahami, ia dalami, ya, maka dia akan mendapatkan dampak yang baik dari hal itu semua. Karena hal itu akan mengumpulkan semua kedudukan orang yang berjalan kepada Allah, kedudukan orang yang mengamalkan ilmunya, dan kedudukan orang-orang yang bijaksana. Hal inilah yang mewariskan rasa cinta, rasa rindu, rasa takut, harap, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi sempurna dan hidup pun menjadi sempurna. Jadi seseorang membutuhkan ilmu agar ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan dengan benar. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini dikatakan oleh penulis. Seandainya manusia mengetahui apa yang akan didapatkan seseorang tatkala membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengannya daripada selainnya. Dia akan lebih sibuk dengan Al-Quran daripada selainnya. Apabila ia melewati ayat yang dibungkukkannya untuk mengobati hatinya, maka ia akan mengulang-ulangnya meskipun sampai 100 kali. Walaupun ia menghabiskan satu malam membaca Al-Quran dengan memikirkan dan memahaminya, lebih baik daripada membaca sampai khatam tanpa mentadabburi dan memahaminya. Lebih bermanfaat lagi apabila hati ya, dan lebih membantu untuk memperoleh keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran. Jadi hati ini akan mengontrol semuanya. Membaca Al-Quran dengan memikirkannya adalah pokok-pokok kebaikan hati. Ini juga dikatakan dalam Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai salah satu pengamalannya. Al-Quran diturunkan untuk mengamalkannya, maka jadikanlah membacanya, itu membaca Al-Quran, sebagai salah satu pengamalannya. Jadi seseorang tatkala dia mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dengan tadabbur, dengan memahaminya, maka ini akan membawa kebaikan kepada pikirannya, kepada kehidupannya, ya, dan pemahamannya pun akan lurus. Kemudian dampak atau manfaat atau keutamaan dari ilmu syar'i dan mempelajari ilmu syar'i yang ke-15, bahwasanya ilmu ini lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Perhatikan, bagaimana bisa ilmu itu lebih baik daripada harta? Keutamaan ilmu atas harta dapat diketahui dari beberapa segi. Ini disebutkan, ya, ada disebutkan oleh muallif di sini 15 perbedaan antara ilmu dan harta. Keutamaan ilmu di atas harta. Bagaimana bisa ilmu itu lebih baik dibanding harta? Ini juga dimuat dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Kita akan sebutkan keutamaan ilmu, keagungan ilmu, bahwa ilmu lebih agung, lebih utama daripada harta. Yang pertama, ilmu warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisannya para raja dan orang kaya. Dan kita mengetahui bahwa yang terbaik di antara orang kaya, para raja dan anbiya, jelas para anbiya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Bal warasul ilma. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang telah mengambil bagian dari warisan nabi, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat, sangat banyak. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu dibanding harta, ilmu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta, dialah yang akan menjaga hartanya. Ilmu akan menjaga seseorang dari syubhat dan syahwat. Beda kalau harta, kita akan sibuk bagaimana harta ini bisa aman. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta itu tidak berkuasa atas ilmu. Yang keempat, keutamaan ilmu di atas harta, bahwa harta akan habis dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajarkan. Jadi tidak akan berkurang ilmu tatkala seseorang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, kepada sesama penuntut ilmu. Kelima, apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya. Jadi tatkala meninggal dunia, orang yang memiliki harta akan berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu akan masuk bersama pemiliknya ke dalam kubur. Akan masuk bersama pemiliknya ke dalam kubur. Kemudian yang keenam, harta dapat diperoleh orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. Orang-orang yang ahlu ta'ah ataupun ahlu maksiyah bisa memperoleh harta. Orang baik maupun orang jahat tetap bisa memperoleh harta. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Jadi ilmu yang bermanfaat hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang tidak beriman, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian keutamaan ilmu dibandingkan harta yang ketujuh, bahwa orang yang berilmu dibutuhkan oleh para raja dan selain mereka. Orang yang berilmu ini akan dicari, dia akan dibutuhkan. Sedangkan pemilik harta hanya dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Pemilik harta itu sejatinya yang membutuhkan dia adalah orang-orang miskin, yang mengharapkan belas kasihnya, yang mengharapkan bantuan. Ini yang kelima. Yang ketujuh tadi, yang kedelapan, ya, jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu. Seseorang jiwanya akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu dan berusaha memperolehnya. Semakin dia berusaha memperoleh ilmu, maka semakin mulia dan bersih jiwanya. Hal itu juga termasuk dalam kesempurnaan dan kemuliaan iman. Sedangkan harta tidak membersihkannya. Harta tidak akan membersihkan seseorang sama sekali. Tidak menyempurnakannya pula, bahkan tidak menambah sifat kemuliaan. Jadi harta ini tidak menambah sifat kemuliaan, dan ini hakiki, ya. Yang kesembilan, harta itu mengajak jiwa kepada bertindak sewenang-wenang dan sombong. Harta itu mengajak jiwa kepada hal-hal, kepada tindakan, ya, berupa kesewenangan, kesombongan. Sedangkan ilmu mengajaknya untuk rendah hati dan melaksanakan ibadah. Ini beda antara orang berilmu dan tidak berilmu. Kemudian yang kesepuluh, ilmu membawa dampak, ya, membawa akibat, yaitu menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan. Seseorang tatkala berilmu, dia tidak akan dengar musik, dia tidak akan pacaran, dia mengerti bahwa yang menenangkan jiwanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang tidak berilmu, maka ini justru ya, dia akan menjadi orang-orang yang sewenang-wenang dan sombong. Keutamaan ilmu dibanding harta yang ke-10, ilmu membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan untuknya. Sedangkan harta adalah penghalang antara jiwa dan kebahagiaan. Seseorang kalau sudah condong dengan harta, maka hidupnya tidak lain adalah bagaimana dia mengumpulkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ke-11, bahwa kekayaan ilmu lebih mulia daripada kekayaan harta. Kalau ditanya kekayaan mana yang lebih mulia, ilmu atau harta, maka jawabannya ilmu. Karena kekayaan harta berada di luar hakikat manusia, berada di luar hakikat manusia. Seandainya harta itu musnah dalam satu malam saja, maka jadilah ia orang yang miskin. Sedangkan kekayaan ilmu itu tidak bisa digoyahkan, ya. Baik. Tidak bisa menjadikan pelakunya rusak, ya. Tidak bisa hilang. Jadi kekayaan ilmu, kekayaan ilmu ini justru akan bertambah. Semakin orang belajar, maka dia semakin bertambah, dan semakin dia terus belajar, dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari kekurangan dirinya. Pada hakikatnya, ilmu adalah kekayaan yang paling tinggi, bukanlah harta. Yang ke-12, keutamaan ilmu dibanding harta, bahwa mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan. Jadi mencintai ilmu dan mencari ilmu pokok dari segala ketaatan, sedangkan cinta dunia dan harta dan mencarinya adalah pokok segala kejelekan. Kemudian yang ke-13, keutamaan ilmu dibanding harta, bahwa nilai orang kaya akan ada pada hartanya. Jadi nilai orang kaya itu akan ada pada hartanya, dan nilai orang yang berilmu akan ada pada ilmunya. Dia akan dilihat dengan hartanya, lalu dia akan mulia dengan hartanya. Itu orang yang harta yang ditolak ukurnya. Dia hanya melihat bahwa kemuliaan itu ada pada harta, sehingga keilmuan dia tidak memiliki. Dan nilai orang yang berilmu itu pada ilmunya, berbeda dengan orang yang punya harta. Dia mengukur kemuliaannya dengan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Beda dengan ilmu yang akan menemani seseorang itu sampai masuk kepada liang lahatnya. Apabila hartanya lenyap, orang yang kaya ini, ya, hartanya hilang, nilainya tidak tersisa, maka dia akan mengalami kesusahan, ya. Dan ini sifat harta, akan terjadi hal-hal seperti itu. Sedangkan orang yang berilmu maka nilainya, ya, nilai dirinya tetap langgeng, tetap legowo, bahkan nilainya pun akan terus bertambah. Ini keutamaan ilmu dibanding harta yang ketiga, 13. Keutamaan ilmu dibandingkan harta yang ke-14, bahwa tidaklah salah satu manusia atau seseorang melakukan ketaatan kepada Allah melainkan dengan ilmu, sedangkan sebagian besar manusia berbuat maksiat kepada Allah lantaran harta mereka. Jadi berapa banyak orang yang melakukan ketaatan itu lantaran ilmu yang mereka miliki, sedangkan orang-orang itu bermaksiat dengan sebab harta mereka. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, keutamaan ilmu dibandingkan harta. Orang yang kaya harta selalu ditemani oleh ketakutan dan kesedihan, ya, ketakutan dan kesedihan orang yang banyak harta. Ia sedih sebelum mendapatkannya, belum dapat dia sedih. Ia merasa takut setelah memperolehnya, setelah memperoleh dia takut, ya. Dan dia juga merasa ketakutan kalau harta itu hilang darinya. Sedangkan orang yang kaya ilmu, dia selalu ditemani oleh rasa aman, kebahagiaan dan kegembiraan. Tapi inilah keutamaan ilmu yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak bisa sampai pukul 7 dikarenakan ada kegiatan lain yang mesti diselesaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan istiqomah kepada kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan besok malam pada poin yang ke-16 dari keutamaan ilmu syar'i dan mempelajari ilmu syar'i. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.